wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Es kawan Santara Sejabat Tabok pada Senin ini tanggal 23 November 1998 ketemu lagi bersama Gacuan Gaya Cowok Andalan. Tapi kali ini di Amor akan didatangkan bintang tamu yang top root yaitu dari Mudi Kabasa dan Esti dari Cobak Book. Oh, Cobak Book. Hari ini mungkin judulnya aneh yuk. Ampe. Ya biasanya di jalan, sekarang judulnya Cinta 3 in 1. Tapi sebelumnya ke situ kita dengerin dulu yang tapi kita enggak bertiga nih. Apa sih? Mama jarunya enggak bisa. Oh, kemana? Cuti hamil. Oh. Hari ini mama gembiraan. Lo gembira enggak gembira sama aja. Ah? Bukan masalah ini. Sekarang mama lagi jatuh cintaan. Bener? Iya. Yeah. Mama udah menghayal akan bagaimana untuk bercintaan. Tapi kira-kira orang yang mana yang pantas harus mama cintai? Enggak nih, yang lo pacarin cacing apa kelabang nih? Mikrolet gua. Enggak, gua juga kalau namanya orang jatuh cinta ya enggak ada ya kesenengnya enggak terlalu begitu banget. Gue bukan apa-apa ini Ruth. Saya tau gak udah belajar pacaran tuh belum apal-apal. Ini sekarang udah apal, udah dapet. Pokoknya saya biar kesetrum juga gak apa-apa. Yang penting lagi jatuh cinta, bener. Gak apa-apa, yang penting hasilnya nanti. Cewek lo agresif gak cewek lo? Wah, ini orang jajannya aja nambah. Jadi sampai makan bakso 3 mangkok. Saya omelin, enak aja teh kamu makan 3 mangkok. Saya aja 4 mangkok bayar, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah, aduh amin. Ya makanya kalau cari pacar sekarang harus yang cakep-cakep. Ya, saya sih pacar yang penting yang gak cakep. Jadi? Yang penting cakep uangnya. Kebalik zaman cewek matre mah udah umum. Ini mah cowok matre. Lu mah cowok matre ya lu? Tukang bangunan ya? Tanya sih, lu. Lu gak cocok ya pacarannya. Mendingan lu narik lah, udah. Gak cocok muka lu gak pacaran. Hah? Lu, orang tuh yang biasanya ngomongnya dikit, itu ceweknya pasti cakep. Yang ngomongnya banyak, biasanya ceweknya hancur. Nah, ini nih biasanya. Ya, tuh, yang penting buktiin, Ruth. Orang udah berapa tuh cewek udah meninggal sama saya. Saya aman-aman aja, santai. Gua kapok sama pacaran sama ceweknya yang agak-agak apa? Kurang cakep, kurang jelek. Kalau yang cakep kan kalau diajak kondangan, kalau nambah, nggak malu kita. Cewek cakep, itu wajar kalau makan banyak. Ini udah jelek, rakus, malu kita. Iya kan? Gua punya cewek aku tuh. Oh, terus kenapa kamu tuh punya cewek? Coba ceritain cewek kamu tuh, yang keberapa? Gue pacaran yang keberapa ya? Dulu yang gue putusin Toto ya. Toto Hani ya? Toto Hani. Oh ya ceweknya bagus banget itu. Iya, kumis. Namanya Toto depannya. Terus kelama kenapa? Itu gue putusin. Gue putusin emang kenapa? Gara-gara jual nama gue mau. Alasannya apa? Orangnya memang cakep. Ya, lesung pipitnya aja. Dimana? Orang rata-rata kan. Di pipi ya, kanan kiri. Ya. Di pundak. Di pundak. Jadi gak sombong nih, gak ngeliat. Orang-orang gak kelihatan. Itu lesung pipi apa kenapa aku? terus. Gua, kenapa harus diputusin? Gue ajak kondangan. Gue ajak kondangan. Terus makan. Iya. Nambah lagi. Waduh, malu-malu. Gue bilang, makan. Nambah satu. Buset, nambah lagi. Gue bilang, kamu kok, nih maaf ya. Gue bilang, yang. Ya itu terus. Namanya Yang Di namanya. Yang, iya. Yang terhormat mungkinnya terus. Maaf nih Yang, kamu kok makan nambah melulu? Apa kamu kagak malu sama yang lainnya, yang lingkungan yang ada di situ. Saya sih ngapain malu-malu. Wah, sombong ya. Sebab begini, panggil AA. Sebab begini, A, setiap kali saya nambah, saya bilang buat AA kurang ajar. Gua kan malu. Jadi nama gua dijual gitu terus. Gua putusin. Waduh, gara-gara makan dong diputusin. Gara-gara, ya jelas aja. Saya gara-gara nampar saya diputusin. Wah, pokoknya kalau saya sih dulu juga pernah saya ajak kondangan ya. Pacar saya ajak kondangan. Set. Udah makan kan, Red, saya nggak ada, lu nggak datang, terus saya nggak datang kan, dia datang sama cowoknya yang lain, oh. Kan kehina saya, bener, saya bawa cewek yang lain, adiknya dia, ngomelin saya, nggak lagi juga pantas tuh cewek bawa cowok yang lain, kayak cewek saya naik ajak mikro, karena nggak mungkin, mau. Banyak lu kan di jalan sama cewek ya, jalan sama cewek, itu, wah pejar, wah. Gile, dari siapa, oh, bener-bener, coba lihat dulu. Ya biasalah namanya cowok panggilan, saya gini-gini cowok panggilan, gimana saya dipanggil-panggil mulu, belum bayar, berutang. Wah nggak ada Ruth, ada sisir doang, sisir. Iya, lagian gini, Mo. Kenapa? Lu gua orang, lu pacaran. Waktu itu cewek lu siapa, Mo? Yang katanya sebelumnya si ini. Oh, cewek sebelum si Robert siapa? Gue, Sarip. siapa cewek cowok lu? Cewek. Dari siapa? Oh, ini. Uya Ayang. Bukan. Maaf sayang. Tolong kasih tahu nomor pager Anda. Lah ini ya, ini tuh kamu pager kok tahu nomornya dari siapa? Ini nanya lagi di sini. Cewek gue dulu yang lagi masing SMA. Iya ya. Nah, lu pacaran anak SMA ya? Gue paling suka sama SMA. Gue STM, enak pada besot. Emang cewek enggak ada yang STM? Oh, ada. Gue SMA. Jurusan IPS. IPS. Wah, terus gue apa? Oh. Ya apa namanya orangnya cok. Wah, cakep. Gue kalau cewek kan lu milih yang cakep-cakep lo. Ada lu jelas dong. Ya, yang cakep dong, gue sesuai gue dong. Gue ganteng, cowoknya ceweknya harus cakep. Ya kan, kalau lu misalnya lu hancur, maaf-maaf ya, lu hancur ya. Ya kan? Jangankan cewek, ya kan? Kambing aja lihat lu mungkin enek. Ya kan? Kalau gue yang gue tahu lu kalau pacaran cuma kalau ada kilat doang lu pacaran. Gue jalan ke Blok M. Gue sendiri, gue jalan ke Blok M. Tengkurian. Waduh. Terus lu banget. Tengkurian. Gua mejengin ya, Tengkurian. Wah, baru coba datang nyamperin Tengkurian. Wah, gua udah bangga banget. Gua nengok ke belakang Tengkurian yang ada di belakang gue. Aduh, hatinya bisa habis minum seger ini. Lu pakai minyak wangi? Hah? Enggak pakai minyak wangi dong. Biasanya pakai minyak rem. Tuh, main pakai minyak wangi. Kalau wangi-wangian saya mah gampang. Saya nongkrong aja di rel kereta api lewat, brek, itulah wangi saya. Ngirit-ngirit gitu. Lu pacar lu ngomong siapa kayak lu seneng banget gitu. Ah itu sih urusan pribadi. Kenapa kamu teh? Lu enggak kalau gua seneng kalau teman gua seneng gitu. Kayaknya gua bangga banget. Lu kalau seneng banget gitu kalau gua lihat senengnya lain beda lu. Kenapa tuh? Kalau lagi seneng muka lu berubah kayak kukuran ninja. Minta saya santet lagi ah. Nah, lu gimana? Ah kalau saya nih pacar, aduh saya malu lah untuk mengatakannya. Langsung diunjukin aja lah gitu. Iya, Wak. Maklum aja lu malu karena lu kuliah aja lu di DO kan? Di SLB. Nama pacar saya. Kalau nama pacar saya sih malu asal neranginnya. Aduh, jadi enggak enak saya jadi kagok kalau nama pacar saya. Nama pacar saya sih murah gitu namanya. Yani lah. Dulu kan dia laki-laki ganti namanya Doyanto, ganteng Yani. Gua tahu Yani itu. Kenapa? Dia kan anak tukang gado-gado. Ya, lu tahu dari mana? Ya, yang emaknya kan jualan gado-gado pinggir jurang. Dong. Bukan, ini mah Yani lain lagi, kelasnya lain. Ah, Yani yang mana? Ya, kamu teh enggak tahu nih. Kuliah apa sekolah? Dia kerja. Lu cari yang kerja lu pasti. Ya, gitu kan saya nyari kesimpulin. Pokoknya gini aja, pacar saya itu udah pengalaman. Wah, kalah deh saya sama dia. Wah, mantep dong. Wah, kalau pacaran tuh saya di rumah dia enak, santai bapaknya, santai. Walaupun jarang ketemu ya. Nggak usah diusir sama bapaknya mah, tutup hordeng, perut disikmatiin, pulang saya. Gitu aja, nggak pernah ditegor-tegor gitu, dua hari disekor saya. Pernah saya datang, biasa pacaran kan jam 7, saya datangnya jam 9, disetrap, lambat. Ke sekolah aja ya. Bapaknya guru kali ya. Wah pokoknya gua saya. Gue pernah tuh pacaran sama Lulu Tobing. Kenapa? Gue diputusin sama Lulu Tobing. Alasannya apa katanya? Gara-gara name gue kecil katanya. Pacaran emang ini. Cewek kamu teh namanya siapa? Saya belum tahu. Cewek saya namanya Yani. Namanya Esti. Ya. Pasti anak tukang es. Ya, saya mah apa? Negerinya negeri Eskimo. Emang panjangannya sih Esti Es Mongmong. Ya enggak kelas saya dong Yani. Ya, Esti gua mantap gua rambutnya panjang. Pakai kacamata, kacamatanya pakai nako. Oh, beda ini. Kamu teh jangan suka nyamain-nyamain sama cewek saya ya. Ikut-ikutin cewek saya juga kacamata, rambut panjang. Kamu dipendekin lah cewek kamu ah. Lu enak aja. Lu sekarang aja. Kamu sama saya pacaran duluan mana? Situ tahun berapa pacarannya? Saya tahun-tahun inilah. Ya sama, saya juga. Pokoknya pacaran saya itu pas jadi kerusuhan. Itu aja saya dapetnya. Gue pacaran pas waktunya apa tuh mahasiswa naik ini ya, gedung MPR, ya, gedung MPR. 12 Mei. Mei, 14 Mei. Hah, 14 Mei? Saya 13-nya. Waduh. Duluan saya enggak bisa. Kamu harus bagaimana harus naon saya kan tuaan, enggak boleh begitu. Pokoknya pacar saya enggak boleh disama-samain bentuknya apa. Sekarang dia bintangnya apa, ayo? Dia bintangnya dulu kok enggak Akupunter apa Aquarius? Aquarius. Kok sama sih? Saya akuarium. Kamu jangan saya sama-sama. Cewek lo gak punya bintang, gue tahu. Cewek lo kan bintang-bintang bikin sendiri lo. Kamu jangan sama-samain deh sama saya. Lagian cewek lo bintangnya lambangnya tas. Ya ada. Dia punya toko mungkin di mall. Cewek gue mau cakep punya, orangnya manja. Belum tentu. Pokoknya biasalah kalau kita lagi senang-senang apa-apa dibilang cakep. Coba kalau misalnya diputusin, ada aja yang alasan yang dijelek-jelekin. Kamu pokoknya gini, pilih ya cewek kamu, jangan yang kacamata. Boleh kacamata, harus bolong. Jangan pakai kacamata, jangan pakai kacanya. Ya namanya orang jodoh, mau kalau gue dapatnya kacamata, lu gini aja deh, mendingan cewek lu kan pakai kacamata. Jadi gini supaya namanya supaya kagak ini ya, ya supaya lu sama-sama enak gitu kan. Kalau pakai kacamata bareng-bareng kan, sangkain kita ini cewek apa jualan kacamata kan, gitu nggak enak kan? Berdua kita jalan, umpama jalan berdua kan, nggak enak kan? Gini, yang cewek gue pakai kacamata, nah kalau lu pakai kacamata, cuma yang satu ditutup. Jadi ini orang bajak laut nih. Cewek gue pice. Gak usah begitu, sekarang boleh pakai kacamata ya. Boleh pakai kacamata, tapi kaca yang kirinya ada tulisannya A. Yang kacamata yang ke sebelah kanannya B. Begitu aja. Nah, kamu yang mana pilih? Maksud kacamata ada tulisannya? Ya supaya kamu jangan sama-sama sama saya. Rambutnya panjang. Iya, panjang. Ah, kamu sudah ikut-ikutin. Hitam manis. Hah? Loh, kan kamu ini nyama-nyamain lah. Saya bikin nafsu aja sama kamu. Dulu sebenarnya hitam. Hitam beneran. Terus gua kasih gula jadi manis, hitam manis. Wah, pacarannya sama semut dong dia. Wah, bukan begitu, saya kan nih cewek gue si Esti ini. Oh ya, ya biar enggak mangan si Esti, Yani nih calon saya. Orangnya jarang ngomong. Ah, bener. Mandinya aja kalau enggak seharian di bak itu kagak mau mandi. Cewek saya jarang pulang malah. Kamu jarang. Udah sekarang gini aja. Pokoknya itu sih urusan kamu ya, siapa. Pokoknya nanti kapan-kapan kamu ketemu sama cewek saya. Nih, kalau cewek, saya orangnya pilihan. Ya, saya milih cewek gak sembarangan, dikocok dulu. Wah, bener lu. Ya, saya mah, maklum ya, saya kelasnya lain ya. Kamu kelas 2, saya kelas 3, ya kan, tuan saya. Pokoknya gini aja, saya mau janji. Udah, yang penting saya malam minggu saya mau kesana. Nanti kapan-kapan gitu. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Oh, kapan-kapan teh kamu saya kenalin dah sama cewek saya. Gua tasir gini, maaf nih gua bukan meremehin lu ya. Gua yang udah pacaran cewek yang pacaran sama lu ya, baru sehari, besokannya kan di opname. Ya kan? Gua pacaran. Nih gua enggak tahu nih cewek ini kok kuat sampai berapa minggu nih ya. Ya kan? Sampai sekarang kan masih betah sama lu nih. Ya. Ya gua sih doain aja supaya lu lancar sama tuh cewek ya kan. Ya udah sekarang gua mau ke rumah cewek gua ah. Tapi sekarang biasanya kan gua malam minggu. Tapi gue udah kangen. Lu telepon aja. Hah? Telepon. Gue telepon nih. Handphone aja lu punya handphone. Ayo, gue handphone payah, baterainya kecil. Enggak bisa, akhirnya gue pakai baterai pulsa aja gedean, pegel make. Gue telepon ya. Lu handphone aja. Berani handphone sekarang nih. Hah? Ya, handphone sekarang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Ah, ya, yang. Halo, yang. Saya mau ke rumah kamu hari ini boleh? Aduh, jangan ke rumah deh. Yang ngomongin dalam sumur ya? Kok begitu sih? Jauh. Oh, iya ya. Manis dikit dong sama Yayang. Yang gue nyemprot dah. Dia sampai keluar. Ya udah, saya rencana abis maghrib saya mau ke rumah kamu boleh? Jangan di rumah deh, Di mana? Di samping kuburan aja. Jangan! Kok saya pacaran sama kuntil anak? Atau gini aja, saya pacaran di jembatan Semanggi, kamu di atas, saya di bawah. Saya, bagaimana kalau kita janjinya di mall? Apa mall? Ya itu yang banyak orang jualan apa? Itu mall. Ya gituan lah. Deh. Ya? Jam berapa? Ya saya gak punya jam. Ya seingetnya saya aja, pokoknya kita janjian kira-kira abis maghrib lah. Deh. Gak tau saya maghrib apa enggak. Di restoran ya, Ayah? Janganlah, gak punya duit. Kita di ini aja ya. Aja ya, gitu dong, Yang. Kita janjiannya di toilet aja yang mulai 300. Ya? Ama Eron, yaudah. Ya? Aja sayang dong, cep sayang dong. Waduh, tuh nyembur lagi. Masih A.A. udah saya tungguin dari tadi nih. Kalau kayak gini caranya kan buang-buang waktu aja. Masa suruh nunggu deket toilet? Di mall kan ada 10 toilet. Toilet yang mana? Ya ampun. Aduh. Ayang. Kamu? Hah? Kamu gak mau kenapa tuh? Ngambek, pokoknya ngambek. Tamat ya, maaf ya. Iya gimana sih, sekarang ini udah jam berapa? Soda, Romo tuh marah-marah kalau saya pulang kemalaman. Masa saya pacaran sama Romo? Sama kamu atuh, Yang. Bagaimana, nungguin pegel ya? Waduh. Bukan pegel lagi, pijitin dong, capek nih punggung. Nggak mau, mendingan ditonjok. Ya maksudnya lebih ini. Maafin AA ya. Kamu udah kebauan ya di sini ya? Yuk kita pindahin, jangan di toiletnya, di dalamnya aja. Maaf ya yang bercanda, intermesewan. Ya nggak apa-apa, sekarang lapar nih, A. Hah? Belum makan. Saya untung udah. Jadinya aman gitu. Wah, enak nggak makan. Kamu sih kalau udah janjian harus makan dulu di rumah. Aduh, ya ini nggak sempet makan tadi, langsung kabur. Ya harus... udah, ntar kalau saya makan saya ceritain deh, ntar kenyang. Ih, aja, punya pacar pelit. Ah, bukannya pelit. Ah, cuma ya bagaimana kan kita untuk masa depan kesana, yang... Kalau jadi pacar aja udah pelit, gimana jadi suami? Ya lebih pelit lagi. Maaf, bercanda ya, intermesoan begitu. Udah yang... Udah nih, ya nih pacaran sama ini aja, Ari Wibowo, biarin. Ya, jangan saya sama Ikang Yunas. Udah, bercanda. Udah gini, udah ah. Situ, kita sambil... kenapa itu rambutnya? Ah, ini... Iya, ada kutunya. Emang sengaja. Oh, kamu habis keramas saya, bener. Oke, sabun colek, nggak ada samponya. Oh, ketularan di mikrolet kali ya, A, ya? Wah, malu dong saya naik mikrolet. Wah, jalan. Ya udah yuk, cari tempat lain, A. Aduh, udah, kita sambil jalan lihat itu. Lihat, aduh, pemandangan di mall banyak ya, anak-anak, anak-anak ABG ada jalan ya. Anak ABC juga, pendek-pendek pada jalan. Ya ini jadi ngiler, Ya, malu, udah gede pacaran ngiler, nggak mau, kamu tuh yang dari dulu nggak hilang-hilang dari kelas 3 SD, Habisnya kan, ya ini udah bilang, tadi lapar, asik, pelit. Ya udah, pokoknya gini aja, kita nggak usah mikirin makan, yang penting mikirin pertemuan lah, gitu. Mikirin pertemuan, Terus bagaimana kamu sama saya, bagaimana, gitu. Hubungan kita kan udah lama, gitu, ya. Kira-kira kamu sama saya cintanya udah berapa persen? Jangan didiskon ya. Kamu jangan nangis. Akhirnya ketemu kamu. Udah lama saya cuma ngelihat itu doang, gambar-gambar kamu, benar. Ini emang nyimpen? Hah? Nyimpen gambar-gambar? Ada. Ada tulisannya nomor 23. Oh, monyet ya itu. Maaf. Enak aja. Biasa masang gitu saya. Kalau begitu nanti ya dikasih cinta Yani cuma 25%. Waduh, tambahin dong. Habis apa begitu? Ya masa zaman diskon begini mana gitu kayak. Udah, kita sih bercanda. Terus udah kita duduk di sini aja enak nih. Gimana? Oh iya, situ. Ya di lampu merah, enggak di lampu merah. Enggak di sini tuh kita ya. Ini kita main Sega. Hah? Lihat tuh yang main Sega tuh. Enggak. Saya enggak biasa main gituan. Ya enggak usah main, nonton aja. Saya mah seneng yang main cantik. Cantik ganteng salah. Aduh, kamu jangan suka begitu udah. Enggak, sekarang saya mau nanya nih hubungan kamu sama saya kira-kira bagaimana? Kamu bener enggak sama saya tulus? Tergantung kalau A serius, saya juga serius. Wah, saya bukan serius, orang pokoknya pertemuan sama kamu tuh saya catat. Tanggal 3 saya kemana, tanggal 4 saya kemana, tanggal 5 saya kemana, saya catat. Iya, nanti A ngasih itu lagi bon, nih ongkosnya gitu, nggak lucu. Itu mah gampang diatur gitu. Terus kira-kira orang tua kamu bagaimana sama saya kira-kira? Ya gini aja deh, A. Kan saya belum kenal teh sama orang tua kamu. Makanya, A ketemu Romo aja langsung ngomong sama Romo. Saya sih tergantung Romo. Kamu kok palanya begitu sih, ada tahun yang ngung-ngung begitu? Ngung-ngung apa sih? Saya melihatnya begitu, ngung-ngung. Ya ampun, tuh. Saya ini gak lihat, A. Kamu mau pacaran di sini apa di pinggir jalan tuh banyak motor begitu, A? Ya, bisa aja. Ya udah, gimana, A? Kapan mau ketemu sama Romo? Kapan mau ketemu sama Romo? Bukan begitu, A. Kagok ya untuk bicarakannya sama Romo, ya. Kenapa? Enggak, kira-kira Romo kapan gitu nunggu waktu sama saya, gitu. Besok ya? Hah? Besok malam ya? Waduh, besok malam saya bisa tuh. Yus, kirain gak bisa gimana. Mumpung Romo lagi di rumah, Romo soalnya suka keluar-keluar. Biasanya gitu. Romo teh gak kemana-mana ya kalau malam ya? Tergantung sih, A. Tergantung. Ya pokoknya, tapi kamu kan cintanya hanya untuk saya doang kan? Ya. Kamu yang tegas dong. Besok. Jangan dilihat, dibuktiin dong. Ya, kan kamu tanpa kata-kata, A. Dengan perbuatan. Apa perbuatan kamu sama saya sama cintanya? Selama ini mau pacaran sama A, biar gak dijajanin juga mau. Iya, kamu sama saya pacaran dong, saya pegang langsung kesetrum. kamu tuh listrik ya? Tenang aja, kesetrum orang yang aduh, dimegang itu. Aduh, sebentar deh, kamu bawa gula pasir gak? Bawa. Kaki saya kesemutan. Ya, bawa tadi itu, maksudnya mau bikin teh lupa. Oh, bukan, ini kesemutan di kakinya jadinya ada kebal begitu. Abis kamu pacaran sama saya diri sih. Ya ini yang diri, ya ini sih duduk. Ya abis, ya ini tinggi. Aduh, kalau mengingat kacamata itu. Kenapa? A jadi kagok bener. Kenapa sih, A? A gak pakai kacamata. Ya ampun, A matanya bening juga. Enggak. Kenapa? Enggak. Ntar Yani pinjemin deh kalau matanya itu. Ah, udah jangan bicara kerusakan saya. Ah. Ih, kenapa sih? Ah, udah, sekarang kira-kira nanti malam saya bisa ya ke rumah kamu ya. Jangan, nanti malam. Ini udah malam, Aa. Hah? Ini kan udah jam 7 ini nungguin. Maksudnya malam nanti gitu. Besok malam. Ah, saya enggak punya besok. Enggak punya besok. Bener, saya sih orangnya begitu, Ana. Iya deh. Kira-kira jam berapa nih kamu bisanya? Kamu harus yang wangi ya. Ya, oh kamu praktek, oh kamu kodok. Oh kamu hobi binatang ya? Iya tuh, lihat kodoknya ganteng enggak tuh? Ya entar kamu bawa kodok saya bawa. Kodok yang ganggu saya tuh. Kamu nah, ya udah sekarang begini, saya tidak usah mengucapkan ungkapan yang serius. Mm-mm. Pokoknya saya teh cinta sama kamu setublek lah gitu. Setublek. Ya maksudnya semua gitu yang ada di hati saya tublekin ke kamu. Saya cinta tidak ada ke perempuan lain. Ntar ibunya A gimana kalau gak dicintai sama A? Maksudnya perempuan lain itu sebanding dengan kamu, seusia dengan kamu, begitu. Oh gitu, tapi yang lebih muda iya. Kamu katanya umur, saya lupa pacaran sama kamu, kamu umurnya berapa sih? 20. Hah? 20. Ah kemarin kamu bilangnya 19, kamu main potong aja. Ah pacaran sama siapa itu 19? Sama kamu kemarin bilangnya, nih kita ulang tahun yang 19 katanya. Itu kan tahun lalu, A. Oh iya, aduh saya lupa banyak kerjaan ya. Ya di rumah nimba sih. Ya udah ya, saya mau pamit dulu ya. Ini dianterin pulang dong, masuk. Ya kamu datang sendiri ya, pulang sendiri lah. Yuk. Dalam Romo. Kamu dari mana? Lah ya habis jalan-jalan sedikit kok. Jalan-jalan kemana? Depan aja muter-muter taman kok. Kamu pokoknya kalau main sama cowok. Ih tenang aja Romo, saya nggak main sama cowok, saya main sama kodok kok Romo. Kamu sama kodok? Berarti iya. Kamu bisek. Sama kodok juga, sama perempuan juga. Aco Romo, enggak ya, gimana Romo, saya dengerin. Kamu, mm-mm, kalau cari cowok, mm-mm, harus yang kaya. Keturunan darah biru. Loh Romo. Kalau perlu bangke. Aco, masa bangke sih? Kan darahnya biru. Iya, yang kayak Romo gitu. Romo keturunan priayi, darah biru, jelas. Mm-mm, ikut PMI juga ditolak kok. Habis darah Romo biru, ya udah saya mesti nyari pacar yang kayak Romo gitu, keturunan priayi. Yang kaya, jaga nama baik Romo, Raden Mas John Mudit Taylor. Ya ampun, sejak kapan ya Raden Mas itu kok ada John nih? Raden Mas John. Raden Mas John, iyalah Romo. Ya, sekarang kamu bantu-bantu ibumu sana nyuci-nyuci apa anu lo? Lo masih punya ibu toh Romo? Saya sendiri lupa kok. Ya udah, kurang kaya kok disuruh nyuci sih. Ya, kamu panggil Simbok tuh suruh ngapain ya, gitu ya. Kamu lo? Iya. Ya udah, jadi dulu. Perempuan tuh yang sergep. Ah iya. Sergep tahu enggak sergep? Apa? Itu wedang jahe. Kamu Romo sergep. Itu serbet ya. Ya udah. Ya. Dulu Romo ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau apa? Mau apa? Saya mau. Hah? Saya mau kucing. Maaf. Aduh, mau kucing. Mau ngebunuh Romo saya. Silakan lu. Maaf Romo. Iya. Namanya Pak siapa? Raden Mas. Mas. John. Oh, John. John Pralala ya. Iya. Saya ini pacar Cina. Pacar Cina. Maksudnya saya ini kamu kolek ya? Maksud saya pacarnya Esti Romo. Esti? Esti Handayani? Iya, anaknya Romo. Anak saya? Iya. Kamu? Iya, Romo. Kamu? Iya, siapa lagi kalau bukan saya yang ganteng ini. Saya orang kaya, Romo. Kamu 1 cm begini pacar anak saya. Ya kali aja bisa tinggi. Anak saya tahu nggak? Hmm? Itu kalau biasanya jadi juri. Wasit. Wasit basket. Oh, anak. Itu saking tingginya. Oh, anak itu ya. Kamu Romo. Modal apa mau pacari anak saya? Saya orang kaya. Kamu kaya? Kaya. Kaya kebo. Oke, Romo. Kamu punya mobil berapa? Wah, ini masalah mobil, jangan. Loh, kaya relatif toh? Emang mobil sini aman? Oh, kamu bawa mobil? Jalan kaki saya. Ya, saya Romo orang kaya. Bapak saya keturunan darah biru. Darah biru? Oh, dan bangke juga sama mas saya? Ya, darah biru. Bagus. Bapak bagus. Saya tukang belao. Jadi darah biru. Ya. Lunturan. Ya, kalau sedangkan saya ini darah kotor. Gitu ya. Saya orang kaya. Saya nggak boleh tersinggung dikit, Romo. Kalau tersinggung? Kemarin lagi saya jalan, bawa mobil. Bawa mobil, saya masuk ke gang. Mobil saya dipegang anak kecil. Langsung anak kecil. Saya kasihin, Romo. Wah, baju saya dipegang, saya kasihin. Celana saya dipegang, saya kasihin. Pulang, saya telanjang, terkewer-kewer saya. Itu anak orang kaya ya? Ya, anak orang kaya. Saya ini terkenal sebagai di rumah saya itu orang kaya saya. Keluarga di rumah saya, kamu? Iya, semuanya keluarga orang kaya saya. Oh, keluarga orang kaya. Hmm. Kaya apa? Kaya Romo mungkin saya. Oh, iya. Oh sama saya monyet. Romo kan kita sama-sama Romo. Iya. Nah, Romo maaf nih, saya mau numpang ke belakang nih Romo. Oh iya. Ya masalah saya tadi ke mall. Uh-huh. Ya, kalau di mall kan bayar 300. Oh, iya, mendingan iya. Di sini aja enggak bayar nih Romo. Oh, ya. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Orang kaya harus irit. Iya. Iya kan? Jauh Romo. Oh, enggak, kira-kira 500 naik becak. WC-nya. Iya, dari sini. Yo, lu saking kayanya toh. Oh, ya gede sih Romo. Luas. Luas iya. Lahannya. Iya, bener. Ada kebun. Ya, Romo. Pamit dulu saya. Oh, silakan silakan ya? Silakan. Iya, iya. Nah, maaf nih Romo. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kalau kelama-laman muka saya nanti ditiru Romo. Maaf ya Romo ya. Ya muka kamu ganteng sih ya. Om bagi Om. Pagi. Om bagi Om. Bagi apa? Nah, apa sih namanya orang yang suka orang bule tuh? Om bagi Om. Bagi. Sepada. Anybody home. Oh ya gituan. Bapak nih. Kebo. Waduh, ini siapa nih, saya belum kenalan nih. Iya. Wah, saya orang tuanya Esti Handayani. Esti, saya nggak kenal nama Esti. Pacar saya teh namanya Yani, rumahnya alamatnya di sini. Yani. Ah. Ya betul, Yani juga bisa. Yani, ini siapa? Saya perkenalkan Raden Mas John. John. Oh, ini ya kakaknya Romo ya. Kakaknya Romo, Romo itu saya. Lo katanya ada John. Raden Mas. John, itu panggilan untuk orang tua Romo. Oh gitu, saya nggak tahu, saya nggak pernah kenal. Kamu belum pernah dikrimbat pakai Bu Gosok ya? Iya, saya nggak pernah kenal. Ini, aduh saya harus hormat sekalian nih. Iya gitu. Dong. Ya hormat, siap. Siap, selesai. Kayak pramuka ya. Ini, kamu saya, ada apa? Ada apa? Saya ada keperluan ke sini, saya mau jemput itu saya, anak Kak Romo. Kak Romo, Kak Romo. Ya saya udah kebiasaan tuh panggil kakak, atuh. Saya sebagai orang tua priayi, Raden Mas, itu harus dipanggil dengan Romo. Ah namanya ribet ah. Pokoknya aduh saya lagi kurang sehat nih lagi. Saya batuk-batuk nih. Baru diomongin ya. Betul betul betul. Kamu orang kaya bukan? Saya orang kaya, benar. Bisa dibukti. Kamu naik apa ke sini? Jangan ditanya. Naik mobil ya. Jangan ditanya, orang keringetan ini. Lari kamu ke sini. Wah, saya naik itu biasalah. Saya kok nama mengunjukkan kekayaan buat apa? Yang penting ini niat saya ke sini untuk menjemput anaknya Romo. Iya, betul betul betul. Si Yani. Pokoknya saya udah tiket bulet lah. Tiket. Oh, segituan. Kamu mau nonton bola. Ya pokoknya gituan saya ada itunya Yani-nya. Yani. Saya ini boleh kan pacaran di sini ya? Oh. Bayar enggak? Ya, kamu gimana dong? Ini rumah saya. Hah? Harus dihormati tuan rumah. Oh, iya ya. Ya, kamu boleh-boleh pacaran. Waduh. Di sini. Wah, ini saya pokoknya. Ya, silakan sebentar ya. Wah, Mo. Eh, lu di sini ngapain lu? Lu ngapain? Ya gua mau pacar gue sih, Esti. Esti siapa? Esti ini pacar mau pacar gue. Di sini teh enggak ada. Di sini anaknya atu-atunya. Namanya si Yani, enak aja Esti. Wah. Tanya nih Romo. Esti saya mah Esti apa? Yani saya mah cewek wow. Oke. Okay. Lu biasa pacaran ngongol-ngongol sama cewek lu. Gue ini. Loh, ini siapa? Kalian sudah kenal saling? Iya, ini teman saya. Kenal saling. Ya, kenal saling. Saling kenal atuh. Saling iklim. Nih Pak Yani Kak Romo nih. Oh, udah kenal. Enggak iya. Tahu. Kamu teh ngapain ke sini? Ini pacar gue si Esti. Emang anaknya ada berapa, Dak? Pak, saya mau nanya Pak Romo ya? Iya, Romo. Raden Mas John. Ya Kak Romoan Raden. Ya. Romoan Maning, Kak Romoan Maning. Ya Bapak gituan lah, gitu aja. Iya, Bapak Romo. Emang anaknya ada berapa, saya mau tahu? Satu. Satu? Iya. Kok enggak dua sih? Saya juga mau kalau dua. Enggak, kalau dua kan enak kali. Emang namanya siapa anaknya? Esti Handayani. Lah, tuh kan Esti. Itu pacar saya tuh namanya Yani. Orangnya bagaimana? Mbak Romo panggil doang. Oh, sebentar, sebentar. Dok. Wah, namanya Dok. Dokumen pasti. Dok. Waduh, Dok. Ya, Romo, aduh lagi goreng rempeyek ini gimana sih? Nama aslinya Widodo. Dok. Ada kurcaci-kurcaci ini si Romo. Lo kata ini mereka berdua about us. Godem. Saya nggak kenal mereka, kamu. Iya. Ini katanya mereka berdua, ya? Itu pacarnya you. Kamu ini bagaimana sih pacar sampai dua, harusnya lima dong. Lima sih. Gimana nih putusannya nih, Mi Esti, pilih dong. Esti, katanya kamu janji sama saya sehidup semati, mungkin saya nggak mati, nggak mau. Kan janjinya saya hidup, kamu mati. Gini aja, begini, Esti. Kita tes aja, kita tes. Iya, kau pilih ya. Kamu cinta dua-duanya kan? Iya sih Romo, Romo yang pilihin ya. Saya pilih tapi saya tes dulu. Tapi walau... jangan yang pelit ya Romo. Yang pelit? Yang kaya semua, kamu kaya kan? Ya saya kaya. Kamu? Saya kaya. Kaya. Kaya. Tapi jangan yang pelit kayak Romo ya. Kamu dia malah. Saya tes dulu nih siapa namanya. Wah, ini kayak masuk si pemaru, sama si Mendes. Rudi. Iya, saya. Maaf, nama panjang saya ada. Apa tuh? Saya Profesor Dr. Randes Rudi Sipit MCK BPKB. Ah. Orang kaya, saya juga hanya itu loh. Saya juga Mamo SH. Apa tuh? Samin Handoko. Panjang juga. Oke, saya tes untuk Rudi. Ya. Kamu tahu bahasa Inggris? Wah, wow, jangankan bahasa Inggris, orang Inggris saya setelan. Tahu bahasa Inggrisnya pegang? Pegang, hold. Hold, betul, betul. Yeah. Bahasa Inggrisnya api? Fire. Fire, ya. Kalau pegang api? Panas. Panas. Iya, nggak di Inggris, nggak di Amerika, nggak di Indonesia, namanya api panas. Oh iya, betul, yeah. Betul. Satu lagi siapa nih? Saya, Mamo. Kenapa? Mamo, kamu saya tes bahasa Inggris juga. Ya, saya mah lama di Inggrisin. Kamu tahu bahasa Inggrisnya lihat? Lihat bahasa Inggrisnya S E nya 2 C. Betul betul betul betul. Kalau matahari? Ya tinggal diganti sama sun. Oh, betul betul betul. Ayo. Oh, sun ya tulisannya kan sun. Ya semua saya lah. Kalau lihat matahari? Ya silau atuh, Pak. Saya mah bahasa Inggris sudah lama. Pinter semua. Udah sekarang bagaimana nih keputusan saya nih? Hah? Ya gimana ini? Oh, pokoknya Yani bagaimana nih dicintain saya dong? Gimana ya? Ya. Keputusan ini deh, gimana? Kamu kaya kan? Iya, ya. Mamo kaya, ya. Rudi kaya, ya. Saya suka dua-duanya, tapi keputusannya bagaimana? Pilih salah satu yang benar, yang misalnya coret. Keputusannya gini deh. Keputusan saya diterimanya bagaimana gitu, Pak? Setelah pemilu aja kali ya.